Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya, anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga di hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji kitab Ad-Durar Bahiyah, Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya bisa kita amalkan. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada kajian Kitabus Shaum atau Kitabus Siyam. Dalam kitab ini Ad-Durarul Bahiyah, tentunya mengingat dan tentunya karena keadaan kondisi kita semakin dekat dengan bulan yang mulia, bulan yang mubarak, Ramadan yang akan datang nanti insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa taufikihi alaina jami'an agar kita bisa dipertemukan dengan bulan yang mubarak tersebut dengan menghidupkannya dengan amal soleh, menghidupkannya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah di bulan tersebut. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah dan berikanlah kepada kami taufikmu. Amin. Karena itu kita akan masuk pada kelanjutan kajian kitab ini. Tentunya dalam rangka melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah, untuk sementara waktu kita tangguhkan dulu pembahasan kitab Ut-Taharah dalam kitab ini yang kita juga baru memulai tentunya. Kita menangguhkannya dengan masuk terlebih dahulu dalam kitab As-Shaum atau kitab Us-Siyam dalam kitab ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, terakhir dari pertemuan kita, kata beliau rahimahullah, li ru'yati hilalihi min adlin, dengan persaksian hilal Ramadan dari seorang yang adil. Dan telah kita dengarkan keterangan ringkas kemarin berkaitan bahwa masuk dan keluarnya bulan secara khusus, bulan yang itu bulan-bulan yang masyhur, ma'ruf, bahkan pemerintah atau penguasa kaum muslimin punya peran dan tanggung jawab di dalam menetapkan hilal terhadap bulan-bulan tersebut. Tentunya kaum muslimin diperintahkan untuk mendengarkan dan mentaati dan mengikuti pemerintahnya dan penguasanya. karena bersama mereka akan didapati barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama mereka akan didapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berpecah berselisih dengan mereka, kita akan mendapatkan tentunya azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah cukup dari kejelekan yang ada yang Allah timpakan ketika kita berselisih dengan pemerintah kita, penguasa kita. Karena itu berkaitan dengan persaksian seorang yang adil dalam hukum syariat, walaupun ini diperselisihkan apakah seorang yang adil atau dua orang yang mempersaksikan masuknya bulan tersebut. Tetapi karena tadi sudah disebutkan dengan apa yang sepenuhnya telah dipegang perannya, tanggung jawabnya oleh pemerintah kaum muslimin, maka bagi kita hanya sekedar mendengarkan, mengikuti. Terlebih lagi pemerintah dan penguasa negeri kita secara khusus berperan aktif dan bahkan bertanggung jawab dalam penglihatan dan ru'yah hilal. Ru'yah hilal. Sehingga itu ketika diputuskan masuk harinya atau mungkin tidak terlihat, sehingga dicukupkan bagi kita untuk mendengarkan saja. Bagi kita untuk mendengarkan saja. Namun dalam masalah hukum fikih, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dari seorang yang adil, inilah yang didapatkan tentunya dari asar riwayat sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, Tara'an nas al-hilal. Fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nas bi siyamih. Manusia pun lagi menunggu, berusaha untuk melihat hilal, masuknya bulan Ramadan. Maka saya, kata Abdullah ibn Umar, melihat hilal tersebut. Saya melihat hilal tersebut. Maka saya mengabarkan kepada beliau bahwa saya telah melihatnya. Maka beliau pun dengan kabar apa yang saya sampaikan, beliau pun menegakkan puasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa karena hilal telah terlihat. Tentunya yang menyampaikan kepada beliau hanya seorang, yaitu Abdullah ibn Umar. Lantas beliau menerima pengkhabaran tersebut. Maka ditetapkannya masuknya bulan Ramadan, walaupun seorang yang mengkhabarkan, ini pendapat yang tentunya mendekati kebenaran, menyelisih yang mengatakan harus mesti dua orang. Karena satu orang saja Rasulullah menerima, yaitu hadis Abdullah ibn Umar tadi. Maka apabila telah terlihat satu orang dari sisi hukum fikih, tentunya telah bisa ditetapkan masuknya Ramadan. Namun disebutkan oleh beliau dari seorang yang adil. Dari seorang yang adil, yaitu orang yang pasti melihatnya, dipercaya penglihatan tersebut atau dipercaya penglihatannya dari hilal, dan tentunya dia adalah seorang yang terpercaya dengan agamanya. Terpercaya dengan agamanya. Siapa yang tidak adil, jangankan seorang, lebih dari seorang kalau tidak adil. Jangankan seorang, lebih dari seorang kalau tidak adil, maka tidak diterima persaksiannya. Jadi jangankan seorang, kalau dia tidak adil, tidak diterima periwayatannya. Demikian lebih juga tidak diterima periwayatan atau tidak diterima, maaf, persaksiannya. Karena dia bukan seorang yang adil. Tetapi kalau seorang yang adil, maka diambil sumpahnya, dipercaya agamanya, ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Karena itu pula lah, dari realita yang kita dapati, terkadang pemerintah kaum muslimin secara khusus di negeri kita ini misalnya, mendapatkan seorang mengatakan melihat, dilaporkan bahwa terlihat, tetapi ternyata mereka tidak menerima persaksiannya, maka hal ini tidak bisa dijadikan landasan untuk masuknya bulan Ramadan, karena tidak diterima persaksiannya. Sehingga ketika ada kejadian yang seperti ini, bagi kita untuk memahami bahwa yang melaporkan dan mengkhabarkan adalah orang yang diterima persaksiannya. Kalau ternyata dia tidak diterima persaksiannya, maka harus dipahami demikianlah hukum syariat. Demikianlah hukum syariat, karena tidak semua pengkhabaran dari siapa saja diterima illa setelah, terkecuali setelah diketahui keadilannya, diketahui kepastiannya, dan tentunya juga telah diambil sumpahnya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tetapi kalau diterima, maka ini menjadi landasan hukum masuknya bulan tersebut, bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Ini dari sisi ahkamnya. Adapun dari sisi tentunya manhaj, prinsip akidah, dan itu adalah prinsip kita dan akidah kita, apabila pemerintah kita telah memutuskan, telah menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan adanya penglihatan atau mereka yang ditunjuk diambil persaksiannya telah melihat hilal Ramadan, maka kita pun mengikutinya. Kita mengikutinya dengan berharap kita mendapatkan tentunya ajar di sisi Allah, karena Allah telah memerintahkan kita atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, au ikmali iddati sya'ban, au ikmali iddati sya'ban, ataupun kalau tidak terlihat hilal, tidak terlihat hilal, maka disempurnakan jumlah bulan sya'ban, jumlah bulan sya'ban, bulan hijriyah yang berjalan selalu dan kebanyakannya 29 hari. Tetapi dalam satu kondisi menjadi 30 hari. Di antara kondisi tersebut disebutkan di sini, yaitu tidak terlihatnya awal bulan. Tidak terlihatnya awal bulan, ya tidak terlihatnya hilal. Sehingga dicukupkan. Karena itulah ketika tidak terlihat, maka dicukupkan menjadi 30. Sebagaimana yang ma'ruf tentunya, kita diperintahkan untuk melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka mencukupkannya 30 hari. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, kata Rasulullah, apabila terhalangi bagi kalian, terkaburkan bagi kalian melihat hilal. Dan itu suatu hal yang lumrah, bahkan suatu yang boleh dikatakan alami. Mata kita tidak sepenuhnya bisa melihat. Mata tanpa alat ataupun bahkan dengan alat. Karena penggunaan alat teropong yang digunakan dalam melihat hilal adalah alat yang mubah, boleh dipakai. Khusus untuk Syaban dengan masuknya Ramadan, tetapi kepada semua bulan, terhadap semua bulan, apabila tidak terlihat hilal satu atau hilal tanggal satu dari bulan yang akan datang, maka dicukupkan bulan yang sebelumnya 30 dan tanggal satu setelah dicukupkannya bulan tanggal 30. Demikianlah bimbingan dalam hadis. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban. Apabila terkaburkan, terhalangi bagi kalian dari melihat hilal, maka disempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Dari hadis Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, melihat fenomena yang ada di negeri kita, terkadang kebiasaannya bahkan kita mendapatkan pencukupan menjadi 30. Itu bukan hal yang mengada-ngada, sebagaimana tadi dikatakan, itu bahkan secara alami. Pertama, karena negeri kita, negeri Indonesia ini, negeri yang tentunya suhu udaranya berbeda atau cuacanya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Cuaca mendung, berkabut, itu adalah cuaca keumuman di negeri kita. Sehingga ketika tidak terlihat adalah suatu hal yang wajar. Tidak boleh kita tuntut di negeri lain melihat, di negeri kita kok tidak melihat. Tidak boleh demikian. Karena perbedaan itu terjadi di setiap negeri. Mungkin negeri yang lain melihat, negeri kita tidak melihat. Dan tentunya keputusannya di sisi siapa? Pemerintah. Lihatlah Rasulullah ketika mendapatkan kabar, Beliau memutuskan menerima persaksian dan beliau memutuskan. Beliau sebagai apa? Beliau sebagai pemerintah, beliau sebagai penguasa, beliau yang memutuskan. Demikian penguasa negeri kita. Mereka sebagai pemerintah, mereka sebagai penguasa, mereka yang memutuskan. Sehingga kalau ternyata tidak terlihat, walaupun negeri lain terlihat, itu adalah merupakan kewenangan mereka. Demikian saudaraku sekalian, sebagai pengulangan penegasan dari apa yang kita ambil kemarin, bahwa kita bersama-sama dengan mereka berpuasa, berhari raya, beridul adha, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dan mungkin sebagai bentuk nasihat, para ulama mereka memberikan penerangan kepada kita semuanya, termasuk Al-Imam Syaukani rahimahullah, demikian Al-Imam Al-Albani Demikian a'immatu dakwah, para imam pengampu dakwah di hari ini di dunia yang kita kenal, mereka adalah para senior, para ulama kibar yang tentunya ma'ruf di kalangan kita. Semisal dahulu ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Tentunya melihat apa yang terjadi di sisi kaum muslimin, mereka semua berfatwa untuk mengikuti pemerintahnya. Untuk mengikuti pemerintahnya. Secara khusus Imam Syaukani mengatakan, kalau dulu negeri-negeri itu dipimpin oleh satu pimpinan. Dipimpin oleh satu pimpinan. Sehingga penguasanya satu. Maka ketika penguasa satu, wajib bagi semua yang berada di atas penguasa tersebut, yaitu khalifah, mengikutinya. Tetapi ketika negeri-negeri itu terbagi-bagi, terpisah-pisah, menjadi wilayah per wilayah, setiap negeri dipimpin oleh pemerintahnya masing-masing, penguasanya masing-masing, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Ini dalam rangka mengurangi perpecahan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga mereka bersama penguasanya, tidak menyelisih penguasanya. Demikian dalam hari raya, demikian ketika beridul adha, demikian ketika berpuasa atau menegakkan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullah, wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilalun syawalin qabla. Mereka berpuasa 30 hari selama tidak tampak hilal bulan Syawal. Selama tidak tampak hilal bulan Syawal, qabla ikmaliha, sebelum penyempurnaannya. Maksudnya, kalau bulan Syaban, penglihatan terhadap hilal Ramadan. Dengan maksudnya bulan Ramadan. Kalau setelah berpuasa, maka yang akan dilihat, akan dipersaksikan hilal yang datang kemudian adalah hilal Syawal. Hilal Syawal. Maka apabila mereka ternyata di bulan Ramadan juga sama tidak melihat hilal, juga sama tidak melihat hilal Syawal, maka mereka berpuasa 30 hari sebagaimana Syaban ketika tidak terlihat apa? Tidak terlihat hilal Ramadan, maka berpuasa 30 hari. Demikian ketika tidak terlihat hilal Syawal, maka mereka berpuasa juga 30 hari. Kembali kita mengingatkan bahwa seorang berpuasa dengan penguasanya, berpuasa bersama negerinya, jangan mereka berpuasa menyelisihi negerinya. Karena hal itu adalah suatu hal yang tidak berjalan di atas bimbingan. Tentunya bimbingan di sini, bimbingan para ulama umat ini. Mereka berpuasa bersama negerinya. Di antara fatwa yang kita bisa dapatkan adalah fatwa Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau berfatwa demikian, bahwa alal muslim ayyasuma ma'ad daulah allati huwa fiha wa yuftiru ma'aha. Bagi setiap muslim berpuasa bersama negerinya yang mereka berada di sana, dan berpuasa bersama negerinya yang mereka berada di sana. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Wal fitru yaumu tuftirun wal adha yaumu tudhahun. Berpuasa di hari mereka berpuasa, berbuka puasa yaitu berhari raya di hari mereka berhari raya, dan beridul adha di hari mereka beridul adha. Demikian fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa kita berpuasa dengan negeri yang kita berada padanya. Negeri yang kita berada padanya, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'irul bilad al muwafaqah. Apabila telah terlihat hilal ini dengan satu penduduk negeri, maka seluruh negeri-negeri yang sama dengan negeri tersebut menegakkan puasa ataupun berhari raya. Seperti apa yang telah kita katakan tadi, bahwa sebagaimana saran beliau juga, bersama pemerintah, sehingga setiap negeri menetapkan dengan pemerintahnya. Namun kalau dikembalikan kepada hukum fikih, apabila telah ditetapkan satu hilal di negeri yang berdekatan, tentunya otomatis hilal itu tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Maka negeri yang berdekatan tentunya otomatis juga melihat hilal. Terlebih lagi apabila negeri-negeri itu dipimpin oleh satu pemimpin. Negeri-negeri kaum muslimin dipimpin oleh satu pemimpin, atau yang biasa kita kenal dengan khalifah, atau setelah zaman khalifah dipimpin oleh para sultan, dan atau yang kita sebut dengan para raja. Maka negeri-negeri yang berada di bawahnya dari negeri-negeri kaum muslimin bersama-sama untuk menegakkan puasa. Itu dari sisi hukumnya. Tetapi dengan keterangan yang telah kita dengar, bahwa setiap negeri dengan pemerintahnya masing-masing, maka setiap negeri dengan pemerintahnya dalam penegakan puasa ataupun berhari raya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan tentunya dengan apa yang datang dari keterangan agama dengan baik dan benar, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada penguasa-penguasa negeri kaum muslimin agar mereka mendapatkan basirah, mendapatkan pengetahuan yang mantap, dan mendapatkan tentunya bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar berjalan di atas agama Allah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ala sa'im an-niyya qabla al-fajri. Wa ala sa'im an-niyya qabla al-fajri. Dan bagi orang yang berpuasa, Untuk dia berniat sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dengan niatannya, dan setiap seorang atau sesungguhnya amalan itu dengan niatannya, dan setiap orang dengan niatannya, seorang dengan niatannya. Juga tentunya dengan apa yang datang dari hadis yang dikuatkan oleh para atau sejumlah para ulama, malam yubayyit, As-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari sebelum datangnya fajar, maka dia tidak ada puasanya, atau dikatakan dia tidak memiliki niatan berpuasa. Fala siyamalah, tidak ada puasanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini menjadi umdah, menjadi sandaran dalam masalah ini, bahwa ketika seorang berpuasa hendaknya berniat. Di antara ulama ada yang memasukkan niat puasa itu rukun puasa. Niat puasa itu adalah rukun puasa. Karena kalau dia tidak berniat, maka dianggap tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, niatan puasa dengan hadis tadi adalah niatan yang diinginkan dengan puasa wajib, yaitu Ramadan. Maka puasa wajib yaitu Ramadan diniatkan pada malam harinya sebelum terbitnya fajar, fajar as-shadiq, sebelum terbitnya fajar as-shadiq. Ini untuk sementara karena telah masuk waktu sholat al-isya, kita dengarkan dulu azan baru kita lanjutkan. Tafadhol. Bismillah, kita lanjutkan sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keterangan tambahan dari keterangan-keterangan tadi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bahwa berpuasa wajib hendaknya pada malam harinya sebelum dia menegakkan puasa wajib. Berbeda halnya apabila seorang menegakkan puasa sunnah. Puasa sunnah yang sifatnya umum. Maka telah didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari sebelum beliau mendapatkan makanan, beliau sama sekali tidak memasukkan makanan ke mulut beliau, sehingga beliau pun mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada ibunda kita ini, hal indakum syai', apakah engkau memiliki sesuatu dari makanan ataupun minuman? Qalat kulna la, maka kata beliau Aisyah atau istri yang lain, kita mengatakan kita tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaimun, kalau demikian karena saya belum memakan makanan sama sekali dan minuman, meminum minuman sama sekali, maka saya kalau demikian berpuasa. Tentunya beliau tadinya tidak berniat puasa. Tadinya beliau tidak berniat puasa karena sudah di siang hari beliau tidak ada niatan puasa. Tetapi tak kala tidak mendapatkan makanan, beliau akhirnya berniat untuk berpuasa. Puasa di sini bukan puasa wajib. Puasa di sini adalah puasa sunnah. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Karena itu hadis puasa sunnah yang sifatnya umum, boleh seorang berniat setelah siang hari sekalipun, selama dia belum makan dan minum. Adapun puasa wajib, maka berhadapan dengan hadis tadi, maka puasa wajib hendaknya mulai dari malam hari. Dari malam hari. Demikian difatwakan oleh lembaga fatwa, komite fatwa ulama-ulama senior di negeri Saudi Arabia yang dikenal dengan Lajna Daimah, diketuai oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tentang niat. Maka kata Lajna, kata komite fatwa ini, takunun niyya bil azmi ala siyam. Niatan itu adalah dengan keinginan yang kuat untuk menegakkan puasa. Wala budda min tabyiti niyati siyam Ramadan lailan kulla lailatin. Dan hendaknya seorang membermalamkan niatnya dengan puasa Ramadan setiap malamnya. Demikian didapatkan pula fatwa yang lainnya dari para ulama. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya seorang meniatkan untuk berpuasa pada malam harinya. Hanya saja ulama tidak sepakat apakah setiap malam berniat ataukah cukup dengan niatan di awal waktu masuknya Ramadan. Ulama berselisih pandang. Di antara mereka ada mengatakan puasa adalah ibadah yang saling keterkaitan satu dengan yang lain, berkesinambungan satu dengan yang lain dari awal sampai akhir, sehingga apabila seorang sudah berniat di awalnya maka telah mencukupi niatannya semuanya dari awal sampai akhir. Sebagian yang lain seperti tadi telah disebutkan dari komite fatwa, mereka berpandangan dan yang tentunya sependapat dengan mereka dari para ulama terdahulu dan sekarang, yaitu berniat setiap malam. Namun yang perlu untuk kita ketahui, sebetulnya kalau ini pun dijalankan dengan seorang yang ingin berpuasa, maka dia akan mendapatkan tentunya jalan keluar, yaitu disebutkan bahwa ketika seorang ingin berpuasa ada niatan, ada keinginan. Karena niat itu bukan dengan talaffuzan, bukan dengan dilafadzkan. Saya berniat puasa besok Ramadan karena Allah Ta'ala. Tidak diniatkan dengan lafaz. Karena peniatan dengan lafaz tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang dengan keinginannya yang kuat untuk melakukan menegakkan satu ibadah. Baik itu salat, baik itu puasa atau ibadah yang lain, kecuali haji dan umrah, maka di sana didapatkan talaffuzan binniyah. Seorang mau haji, labbaika hajjan, atau dengan umrah, labbaika hajjan atau umratan wa hajjan atau hajjatan wa umrah, atau labbaika umratan. Tetapi ibadah yang lain secara umum tidak didapatkan pelafazannya dengan niat. Karena itu diinginkan dengan niat keinginan yang kuat untuk menegakkan ibadah tersebut. Sehingga apabila seseorang hari ini masuk bulan Ramadan, kemudian dia berniat puasa untuk besok ataupun untuk hari-hari yang lain, tentunya yang dia lakukan setiap harinya dia makan sahur dengan keinginan untuk berpuasa. Tidak mungkin seorang makan sahur untuk makan malam. Karena makan sahur bukan makan malam. Makan sahur bukan makan malam. Bukan makan malam yang biasa. Yang biasa dilakukan seorang makan malam yaitu ba'dal maghrib atau mungkin ba'da sholatil isya. Ini makan sahur. Makan sahur diinginkan tentunya adalah untuk persiapan seorang berpuasa. Untuk persiapan seorang berpuasa. Sehingga ketika, kalaupun dia tidak melafazkan dengan ucapan, dia bangun sahur, yaitu dia ingin dengan sahur ini dia berpuasa besok. Karena tidak mungkin dia makan sahur tanpa ada maksud dan tujuan. Maka ini sudah teranggap berniat. Ini sudah teranggap apa? Berniat. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala juga mencontohkan dalam kitab yang lain. Demikian Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Seorang mau sholat. Sebelum sholat tentunya seorang berwudu. Ketika dia berwudu, tidak mungkin dia berwudu bukan untuk sholat. Karena dia berwudu maksudnya untuk sholat. Sehingga dengan amaliyahnya, azamnya ingin menunaikan amalan, ada di sana amalan-amalan pembuka untuk melakukan amalan tersebut. Inilah yang menunjukkan bahwa dia berniat untuk melakukan amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu tentunya perkara ini lapang insyaallah. Seorang berniat di awal waktu Ramadan dengan kegiatannya sehari-harinya. Dia apa? Dia ingin berpuasa dengan makan sahur. Ini sudah terpandang niat. Ini sudah terpandang niat, terlebih lagi dia sengaja meniatkan. Artinya dia sengaja meniatkan bahwa hari ini alhamdulillah sudah selesai puasa. Insyaallah besok saya mau puasa lagi. Ini sudah dia meniatkan. Kalaupun dia tidak mengatakan saya berniat karena Allah berpuasa wajib besok. Dia tidak mengucapkan seperti ini, tapi dia sudah berkeinginan untuk berpuasa. Itu sudah terpandang apa? Terpandang niatan. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jadi masalah dengan berselisihnya pendapat ini, ada satu masalah yang jadi pembicaraan. Seorang tidur di siang hari Ramadan, atau anggaplah dia tidur sebelum matahari terbenam, kemudian dia bangun di pagi hari. Bagi yang mengatakan puasa dengan niatnya setiap malam, maka orang ini tidak mendapatkan apa? Puasa, karena dia tidak meniatkan malam itu. Dia tidur sebelum apa? Sebelum terbenamnya matahari. Berarti dia kehilangan malam. Dia bangun di waktu pagi. Kalau dia tidak berniat, berarti dia tidak mendapatkan puasa. Karena puasa dengan niatannya setiap malam. Tetapi bagi yang mengatakan niatan itu boleh di awal waktu dan seterusnya, karena berpuasa itu berkesinambungan, maka kalau dia tertidur terbenamnya matahari dan dia bangun pada waktu pagi hari, dia ternilai tetap berpuasa karena dia dengan niatannya melakukan puasa secara keseluruhannya sampai akhir bulan. Ini yang jadi masalah. Namun sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, masalahnya mudah-mudahan lapang insyaallah ta'ala, sehingga seorang dinilai tetap berpuasa dengan apa yang dia azamkan dari keinginan untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Qala rahimahullah, as-sani, faslun tsani mubtilat as-shaum. Yang kedua, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Tentunya yang diinginkan dengan pembatal puasa secara umum. Kita kembali sebelum kita lewat, teringat dengan pembahasan tadi tentang puasa sunnah. Yang berniat di siang hari pun tidak menjadi masalah selama dia apa? Selama dia belum makan dan minum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini tentunya dibedakan dengan puasa sunnah yang terkhususkan. Puasa sunnah yang terkhususkan, misal puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah bukan puasa biasa. Bukan puasa biasa. Tentunya seorang yang ingin melakukan puasa sunnah Arafah harus dia niatkan. Tidak boleh tanpa niatan. Di pagi hari dia tanpa niatan, lantas dia tidak dapat makan dan minum, kemudian sudahlah saya berpuasa Arafah kebetulan hari ini hari Arafah. Ini tidak mengena dengan niatannya. Maka puasa yang berkaitan dengan puasa sunnah yang khusus, dia niatkan tentunya sebelum dia menegakkan puasa tersebut. Dia niatkan sebelum dia menegakkan puasa tersebut. Tetapi puasa yang sifatnya puasa sunnah secara umum, maka seperti Rasulullah tadi, bisa dia berniat di malam harinya, dan bisa dia sebelumnya belum berniat, tetapi karena tidak mendapatkan makanan dan minuman, dia belum makan apa-apa, maka dia boleh berniat di siang harinya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, batalnya puasa dengan makan dan minum. Batalnya puasa dengan makan dan minum. Tentunya pendalilan dalam masalah ini jelas, yaitu pendalilannya Al-Kitabu was-Sunnah. Pendalilannya Al-Kitab dan Sunnah. Demikian pendalilannya tentunya ijma'. Demikian pendalilannya tentunya adalah ijma'. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini, bahwa ketika makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, membatalkan apa? Membatalkan puasa. Dikeluarkan dalam masalah ini, kata para ulama, makan dan minum dengan lupa. Makan dan minum lupa bahwa dia lagi berpuasa. Puasa apa saja? Makan dan minum dia berpuasa. Maka makan dan minum ketika dia lagi berpuasa dalam keadaan dia lupa, maka dia mendapatkan keutamaan dengan makan dan minumnya, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Dari hadis disebutkan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Apabila seorang lupa, kemudian dia makan atau dia minum, maka karena lupanya ini, dia cukup menjaga puasanya setelahnya sampai berbuka puasa nantinya. Falyutimma shaumahu. Makan dan minumnya adalah pemberian dari Allah. Allah yang memakankan dia dan meminumkannya. Karena lupa bukan keinginannya. Lupa adalah ketetapan yang Allah tetapkan pada hambanya. Sehingga ketika dia makan, dia minum lupa, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Berbeda halnya kalau dia menyengaja, maka batal. Maka batal. Bahkan disebutkan oleh para fuqaha hanya sekedar ada sisa makanan di mulutnya. Sisa makanan di mulutnya, ya namanya sisa makanan, mungkin satu potong dari sisa makanan, mungkin nasi, mungkin apa. Dia tahu itu adalah makanan. Lantas dia menelannya, atau dia pun mungkin mengunyahnya, ataupun langsung menelannya, ini batal. Hanya sisa makanan. Apalagi jelas-jelas memasukkan sesuap. Sehingga kalau dia dapatkan sisa makanan, yang wajib baginya untuk mengeluarkannya. Tidak dia telan dan tidak dia makan. Wallahu a'lam bisawab. Berbeda dengan ludah seseorang, ludah atau lendir seseorang. Tentunya suatu hal yang sulit untuk manusia melenyapkan ludah dan lendir dari mulutnya. Karena Allah menciptakan ludah dan lendir ini ada pada setiap manusia, di mulutnya dan di tenggorokannya. Karena itu apa yang masuk dari ludah ataupun mungkin lendir di tenggorokannya, selama itu suatu hal yang tidak disengaja, bukan maksudnya untuk mengada-ngadakan, tetapi suatu yang alami, maka tidak membatalkan dan tidak mengganggu puasanya. Demikian, karena makan dan minumlah yang membatalkan puasa. Wal jima, demikian jima. Jima juga membatalkan puasa. Jima diinginkan dengannya hubungan intim suami istri. Dan tentunya diinginkan dengannya inzal au ma bighairi inzal. Keluar sperma ataupun mani ataupun tanpa keluar sama sekali. Ketika terjadi jima, hubungan intim, keluar sperma ataupun tidak keluar sperma, ini membatalkan apa? Membatalkan puasa. Kemudian tentunya nantinya akan berakibat dengan apakah dia menyengaja sehingga dia dituntut dengan tuntutan untuk membayar kafarah disertai tobat, ataukah dia lupa. Karena bisa jadi kata para ulama kita, jima itu dalam keadaan lupa. Bisa jadi seorang suami dengan istrinya berhubungan intim di siang hari Ramadan lupa. Maka kalau lupa, hukumnya seperti hukum makan dan minum karena lupa. Artinya dengan apa yang dia lakukan dari jima tidak membatalkan puasanya kalau dia lupa. Tetapi kalau dia sengaja, ini membatalkan puasanya. Dan akan datang keterangan-keterangan selanjutnya insyaallah ta'ala berkaitan dengan apa-apa saja konsekuensi dari jima yang dilakukan di siang hari Ramadan. Pada pertemuan mendatang, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Saya mohon maaf kalau apa yang tersampaikan mungkin sedikit. Mudah-mudahan dengan yang sedikit bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya dan bisa memberikan ilmu nafi'. Mohon maaf kalau ada di sana ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang kurang pantas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.